إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون كم مسلمين جمع صلاة المغرب yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Waktu demi waktu berjalan. Hari demi hari terus dilalui seorang muslim untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan amal yang dikerjakan. Setiap orang muslim di kehidupan dunia ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah dengan selamat dan mengantarkan seorang manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, jalannya tadi, meniti jalan tersebut dalam rangka untuk mencari ilmu din, mencari, memahami ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan terhadap hamba tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang dimudahkan dan termudah untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengilmui agama Islam. Apa Islam yang diturunkan kepada kita hambanya? Islam yang mulia ini yang disifati dengan cahaya, ilmu, nur, dan selebihnya disifati dengan dhulumat, kegelapan. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, kewajiban setelah daripada fardu yang Allah fardukan kepada kita, yang lima perkara itu, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, tentunya apa? Mencari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini dari dua sumber. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini dari dua sumber. Yang pertama Al-Qur'an dan yang kedua sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sumber daripada Al-Qur'an insyaallah taala akan kita kaji pada malam hari ini, ya, sumber Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an. Kita akan memahami ayat per ayat susunan surat daripada surat yang mulia dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan menyabarkannya diri kita untuk sama-sama memberikan faedah mempelajari agama kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu timbangan amalan. Salah satu timbangan amalan, ya. Satu timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita selesaikan satu syarat, satu tafsir daripada surat dari Al-Qur'an Al-Fatihah beserta apa yang berhubungan dengan surat tersebut, kita akan masuk pada juz yang ke-30 daripada Al-Quran yang dimulai dengan surat An-Naba. Dan apa yang kita sampaikan dari surat Al-Fatihah serta kandungan-kandungan yang ada dalamnya, kita harapkan mampu untuk dipahami. Dan tentunya kita berikan kesempatan bagi para hadirin semuanya, apabila tidak bisa memahami atau belum paham atau tidak naam mengerti dari apa yang kita sampaikan, untuk bertanya, ditanyakan. Karena ilmu di antara jalannya adalah dengan soal wal jawab, bertanya dan menjawab. Ya, tidak hanya mendengar. Terkadang kalau mendengar kita rancu apa yang diinginkan oleh penyampai, apa yang dipahami oleh penyampai. Tetapi kalau kita bertanya apakah demikian, apakah demikian, apakah demikian, terkadang pemahaman kita akan lurus. Dan hal ini pun dicontohkan dalam Islam oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ketika datang kepada Nabi bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku apa itu Islam. Ya. Maka Rasul menjawab, Islam itu demikian, demikian, demikian. Kemudian malaikat Jibril kembali mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Nah, ini diambil dari faedah hadis ini bahwasannya termasuk daripada menuntut ilmu itu bertanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat An-Naba. Kita masuk kepada pembahasan yaitu tafsir surat An-Naba. An-Naba itu masdar dari kalimat naba'a yunabbi'u. Naba'a yunabbi'u. Ya, dari kalimat naba'a, pengkabaran. Maka dikatakan nabi, ya, atau nabi karena apa? Orang yang mengabarkan. Jadi nabi diambil dari kalimat apa? Naba. Isim fa'il, kalau dalam bahasa Arab dikatakan isim fa'il, mendapatkan tambahan yang me. Kalau dikatakan nabi dari kalimat naba berarti apa? Yang mengabarkan. Yang mengabarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi naba'a ini isim masdar dari kalimat naba'a yunabbi'u. Atau naba'a yanba'u. Jadi artinya surat, ya, yang berisi kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azhim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Mujmal, global daripada surat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ya, di antara daripada manusia itu ternyata ada orang yang kafir. Ya, mereka mendustakan hari kiamat. Ini di antara golongan manusia. Kemudian Allah memberikan kepada mereka gambaran-gambaran kenapa mereka tidak mau beriman, ya, dengan hari akhir. Apakah mereka merasa hidup di dunia ini akan terus menerus? Apakah mereka menyangka mereka enggak akan dikembalikan kepada Allah? Apakah mereka menyangka amalan mereka tidak akan ditimbang oleh Allah? Maka Allah mengatakan di sini, amma yatasa'alun, dari apa, dari kabar apa yang mereka bertanya-tanya darinya. Jadi orang-orang kafir bertanya-tanya, ya, apa yang akan terjadi? Anin naba'il azim. Ternyata mereka bertanya-tanya tentang suatu kabar yang sangat besar. Ya, mereka saling menanyakan kabar yang besar ini. alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana kabar tadi mereka berselisih benar atau tidak. Jadi hari kiamat, surga dan neraka itu apakah benar atau tidak? Ini orang-orang kafir ragu. Jadi cukuplah seseorang itu dikatakan terjatuh ke dalam kekufuran kalau meragukan, apalagi mengingkari. Ya, meragukan saja terjatuh ke dalam kekafiran, apalagi mengingkari sepenuhnya. Al-Quran itu tidak betul. Al-Quran itu meragukan, mendustakan. Ya, kalla saya'lamun, maka Allah jawab, sekali-kali tidak. Mereka kelak akan mengetahuinya. Thumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kata Allah, sungguh mereka akan mengetahuinya. Ini jawaban Allah bagi orang-orang yang ragu tentang datangnya hari kiamat, yang ragu dengan peristiwa yang besar setelah kehidupan dunia ini. Allah kembali mengingatkan agar supaya mereka kembali. Alam naj'alil arda mihada, kata Allah, bukankah telah kami jadikan untuk kalian bumi ini hamparan? Siapa yang menjadikan bumi ini hamparan? Apakah terjadi begitu saja alam, ya, atau ada yang menyiapkan untuk kita? Apakah proses berjalannya matahari, bulan sesuai dengan waktunya, tidak keluar dari garisnya? Apakah itu berjalan alami tanpa ada yang menggerakkan? Kala, kali-kali tidak. Allah yang menggerakkan. Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Allah yang menghamparkannya. Ya, sehingga suatu saat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang dikenal madhabnya dengan madhab Hanafiyah, diajak debat oleh orang komunis. Ternyata orang komunis yang tidak percaya Tuhan itu ada sejak dulu. Orang komunis yang tidak percaya dengan Tuhan itu ada sejak zamannya Al-Imam Abu Hanifah. Dia datang, dua orang ini, kepada Al-Imam Abu Hanifah dan mengatakan, ya Imam, nujadiluka fillah, kami ingin mengajak debat tentang Allah. Kemudian Al-Imam, seorang yang berilmu, seorang yang alim, mengatakan, taib, baik, tetapi sebelum kita berdebat, saya punya kisah yang sangat menakjubkan. Kemudian kalian nilai kisah ini, kata Al-Imam Abu Hanifah sebelum mengajak debat. Ra'aitu safinah, kata beliau, aku melihat sebuah kapal besar. Safinah, ini dalam bahasa Arab sebuah kapal yang besar. Kapal ini mendarat, kemudian menaikkan barang-barangnya sendiri. Thumasara fil bahr, kemudian berjalan di atas lautan. Thumayanzil, kemudian kapal ini mencari pulau untuk menurunkan barang-barangnya. Kemudian menurunkan barang-barang sendiri. Hal hadza mungkin? Apakah yang suatu yang mungkin kapal besar tidak ada nahkodanya, bisa menaik-naikkan barang sendiri, berjalan sendiri sesuai dengan tujuan, tidak kesana, tidak kemari, bisa singgah di pulau yang dia tuju? Apa jawaban orang ini? Kala, tidak mungkin. Tidak mungkin kapal sebesar itu kalau tidak ada nahkodanya akan mampu berjalan sesuai dengan tujuan. Mana mungkin? Pasti dia akan terombang-ambingkan dengan ombak dan dia akan hilang entah kemana. Kemudian Al-Imam mengatakan, sadaqtu, kalian benar. Tidak mungkin kapal sebesar itu bisa menaikkan barang sendiri, bisa berlayar sendiri, bisa singgah di pulau yang dia tuju sendiri. Pasti ada nahkodanya. Nah, kemudian beliau mengatakan, afara'aitum hadzal ard, bagaimana pendapatmu dengan bumi yang dihamparkan oleh Allah yang besar? Apakah kira-kira berjalannya siang malam kemudian tumbuhnya tumbuh-tumbuhan begitu saja, tidak diurus, tidak diciptakan, tentunya mustahil. Kalau kapal ya tidak bisa berlayar di lautan kecuali dengan nahkoda, bagaimana dengan bumi ini? Maka kedua orang ini tobat. Belum diajak debat, diajak berpikir oleh Imam Abu Hanifah, ya, bahwasannya bumi ini ada yang menciptakan, teraturnya bumi ini ada yang mengatur. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ragu dengan keberadaan Allah, dengan janji surga dan neraka, di kembali diingatkan, bagaimana dengan bumi yang sudah kami hamparkan ini, wahai orang-orang kafir, kata Allah, wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pemancang, sebagai apa, penguatnya. Kalau autad itu apa namanya, kalau kita sedang bikin tenda untuk kemah, itu tancapan-tancapannya untuk memperkuat tenda ini agar supaya enggak goyang, yang dipakai untuk ngikat talinya, itu autad namanya kalau dalam bahasa Arab. Autad ini jamak, kalimat jamak, kalimat majmuknya, kalimat mufradnya watadun, jamaknya autadun. Ya, kami jadikan gunung-gunung ini sebagai apa? Penguat bumi ini. Wa khalaqnakum azwaja, kata Allah. Kembali diingatkan, bagaimana dengan gunung-gunung itu? Dan kami, kata Allah, menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ada wanita, ada pria, ada betina, ada jantan, ada hitam, ada putih, dan sekian. Ada susah, ada senang. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kalian mau berpikir, waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai subata, istirahat. Naam. Waja'alna layla libas, kami jadikan malam hari sebagai libas. Libas itu pakaian untuk menyelimuti kalian dari rasa lelah di siang hari. Coba kalau semuanya siang, ya, kita gak bisa istirahat, kita capek. Ya, berbeda tidur di siang dengan tidur malam. Tidur siang 1 jam sudah pusing kepalanya. Ya. Kalau tidur malam, subhanallah, berjam-jam kita tidur, paginya bangun badan seger. Berbeda dengan tidur siang. Dijadikan malam hari sebagai apa? Libas, pakaian untuk kalian. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan di siang hari sebagai ma'asan, untuk mencari ma'isyah, untuk ya menghidupi kalian. Kalian mencari ma'isyah, kalian mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami na'am bangunkan di atas kalian sab'an shidada, 7 yang bertingkat-tingkat. Shidad ya sab'an, 7. Ya, 7 langit. Wa ja'alna sirajan wa haja, dan kami jadikan di langit tadi sinar yang menyinari. Dijadikan di sana matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Ya. Untuk apa? Untuk sebagai penyempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bayar. Bagaimana kalau siang malam dijadikan untuk na'am manusia semuanya? Berapa banyak dan berapa besar biaya yang hendak kita keluarkan untuk membayar listrik ini? Ya. Kalau kita saksikan terangnya matahari dengan terangnya lampu, berbeda. Terangnya matahari sekali menyinari semua pelosok yang menyelip itu terang. Tapi kalau terangnya lampu, dibalik itu sudah gelap. Dan bahkan bertambah gelap. Termasuk mukjizat dari Allah SWT. Allah jadikan matahari ya sebagai penerang dan nikmat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami jadikan, kami turunkan dari mendung, mu'sirat, ya ma'an, suatu air yang diturunkan oleh Allah SWT, hujan. Ini nikmat yang Allah sebutkan kembali. Sebutkan siapa dari siapa nikmat ini, kata Allah. Kalau kalian ingkar dengan kabarku, kalau kalian ingkar dengan janjiku, ini semua dari siapa? Siapa yang menghamparkan kepada kalian bumi? Apakah disangka bumi ini menghampar begitu saja? Dari mana malam? Siapa yang menutup siang dengan malam? Siapa yang menggantikan malam dengan siang? Siapa yang ngasih penerangan? Kata Allah, linukhrija bihi habba wa nabata, agar supaya dengan air hujan tadi yang turun, kami keluarkan dengannya habban, biji-bijian, dan juga tumbuh-tumbuhan. Nikmat. wa jannatin alfafa, dan juga berbagai macam kebun-kebun yang dipenuhi dengan berbagai macam buah-buahan, dipenuhi dengan berbagai macam na'am, kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kabar dan juga apa? Cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala hendak na'am mengingatkan kembali manusia daripada kelalaian mereka dengan negeri akhirat. Jangan sampai diri kita mengingkari, apalagi sampai mengkufuri daripada kabar-kabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita benarkan. Ya, kita benarkan dan kita yakin dan kita jadikan sebagai akidah. Surga itu hak, kita yakin dan kita jadikan sebagai akidah. Benar adanya. Demikian juga neraka itu benar adanya. Bukan kedustaan dan juga bukan merupakan kisah-kisah belaka. Qala rahimahullah, al-basmalah taqaddamal kalamu 'alaiha. Adapun masalah bismillah sudah kita sampaikan rincian-rincian yang berhubungan dengan ucapan bismillah. Bagaimana penafsiran para ulama, bagaimana khilaf yang terjadi pada bismillah. Sebagian mengatakan bismillah ini bagian al-fatihah, sebagian bukan. Ya. Dan sudah kita berikan penjelasan pada pertemuan yang lalu. Qala rahimahullah, berkata di sini Asy-Syaikh rahimahullah, amma yatasaalun. Amma, amma ini dari dua kalimat. Jadi an asalnya adalah ain dan nun. Asalnya pada dari. Kemudian ma terpisah. Dalam kaidah penulisan bahasa Arab digabungkan jadi satu, nunnya dibuang, alifnya dibuang menjadi amma. Ini kalau dalam bahasa Arab kaidah imla namanya. Kalau kita belajar imla, kalau kita sudah pernah dulu di pondok belajar imla seperti ini caranya. Ya, tetapi penulisan dalam Al-Quran tidak bisa kita pakai dalam penulisan ketika kita didikte, beda. Jadi huruf penulisan dalam Al-Quran berbeda dengan penulisan ketika kita didikte, beda dalam bahasa Arab. Ya, ini asal kata amma. Jadi an, nun dulu, kemudian baru mim. Mim yang ada alifnya digabungkan jadi amma. Tulisan di Al-Quran di situ a, ain sama mim kasih tasdid. Tapi kalau kita pisah-pisah sesuai dengan kaidah an dulu kemudian ma. Jadi apa asalnya? Jadi kalau di terjemahan-terjemahan menerjemahkannya dipermudah. Jadi enggak sesuai, kadang enggak sesuai dengan konteks di sini. Ya enggak sesuai dengan konteks di sini, tapi apa sudah dipermudah. Intinya sama. Seperti itu. Taib, dan terjemahan yang diterjemahkan oleh apa Departemen Agama itu bagus. Masya Allah, itu termasuk pilihan bahasa yang sudah dicerna sedemikian lupa sehingga ketika baca langsung dipahami. Subhanallah. Amma dari apa-apa yang mereka tanyakan, apakah perkara yang mereka tanyakan? Yakni amma yatasa'alu haula, apakah yang ditanyakan oleh mereka-mereka itu? Siapa haula? Al-mukadzibuna bil Qur'ani wa ghairihi. Orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an dan juga yang lainnya, mendustakan Islam. Apa yang mereka tanya? Apa yang mereka sering tanya-tanyakan? Bagaimana apa? Kata Allah, ternyata orang-orang yang mendustakan juga bertanya-tanya. Mereka ragu dengan kebenaran kabar-kabar dari Allah, maka Allah jawab. Tsumma ajaballahu azza wa jalla an hadzal su'al. Kemudian Allah jawab tentang pertanyaan ini, apa yang mereka tanyakan tadi. Faqala, Allah kabarkan, anin naba'il azim, tentang suatu kabar yang besar. Jadi mereka bertanya-tanya tentang kabar yang sangat besar. Alladhi yang hum, mereka itu, fihi pada kabar tadi, mukhtalifun, saling berselisih. Wahadhan naba'u huwa maja'a bihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam, dan kabar ini adalah apa yang dibawa oleh nabi, kata beliau. Wa alihi wasallam minal bayinati wal huda, dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Jadi orang-orang kufar Quraisy ketika itu tidak mau menerima Islam. Mereka tidak mau menerima penjelasan dan tidak mau menerima petunjuk nabi dan bahkan mempertanyakan. Wala siyama ma jaa bihi minal akhbari anil yaum, apalagi apa yang beliau bawa daripada kabar tentang datangnya hari akhirat. Wal ba'thi wal jazaa, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Mereka enggak iman. Hidup ya hidup kita ini. Ya, tidak ada hidup setelah dunia. Hidup ya kita ini sekarang. Besok sudah enggak ada, besok mati. Dan bahkan sebagian dari kaum muslimin, mereka meyakini keyakinan agama-agama non-muslim, seperti agama Buddha, Hindu, dan juga sejenisnya. Apa? Reinkarnasi. Katanya kalau manusia itu mati, gak ada di akhirat. Tapi apa? Reinkarnasi. Ya, apa maksudnya reinkarnasi itu? Kita akan mati. Ya, setelah mati nanti dilihat amalan kita. Kalau kita amalannya ketika di dunia amalan baik akan jadi burung, sebangsanya burung. Kalau kita amalan jelek akan jadi kecoa, jadi apa namanya? Yang hitam terbang di malam hari itu, kelelawar. Ini keyakinan mereka, arwah-arwah yang jahat. Nah, ini bukan keyakinan orang muslim. Tidak ada arwah gentayangan. Jadi dalam Islam itu enggak ada hantu. Enggak ada kuntil anak. Ya. Itu jelmaan dari setan kalau ada. Jadi enggak ada arwah gentayangan. Semuanya kalau sudah mati mempertanggungjawabkan masing-masing. Ya. Arwahnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kok gentayangan? Nah, itu setan. Bagaimana pengen menggelincirkan akidah kaum muslimin? Wah, di pojok sana di pohon itu kalau malam terlihat putih-putih. Ada api, wah berarti harus dikasih sajen. Siapa yang melakukan? Setan. Bukan, wah itu ada arwah gentayangan. Enggak ada dalam Islam arwah gentayangan. Kalau sudah mati, mati. Allah yang pegang ruhnya sampai menunggu nanti di hari kiamat. Seperti itu. Adapun itu adalah tipu daya setan agar supaya manusia itu sedikit demi sedikit apa tergelincir akidahnya. Meyakini kalau pohon itu memberikan barokah. Meyakini lagi kalau rumah itu hati-hati, kalau kita enggak kasih sajen akan banyak hantunya. Enggak ada hantu dalam Islam. Itu setan. Karena Allah hanya menciptakan dua makhluk, jin dan manusia. Kalau jin bisa berubah wujud, kalau manusia enggak bisa berubah wujud. Ya, itu mereka. Tetapi karena sudah opini yang filmnya, yang korannya, yang sekiannya, akhirnya apa? Kaum muslimin terbawa. Ya, terbawa dengan seperti ini. Ya, lupa dengan akidah aslinya, akidah Islam. Di hal ini oleh orang-orang Quraisy diingkari kabar-kabar yang mulia ini. Dari mulai datangnya hari kiamat enggak ada. Hari kebangkitan itu enggak ada, hari pembalasan juga enggak ada kata mereka. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadzal naba'i alladhi jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Manusia ketika itu orang-orang kafir berselisih tentang kabar yang sangat besar ini. Faminhum man aamana bihi wa shadaq. Golongan yang pertama beriman kepada kabar yang dibawa oleh Nabi dan membenarkan. Saya yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi itu benar. Paling tidaknya ini yang kita jadikan prinsip, walaupun terkadang kita belum bisa mengerjakan. Ya, jadi kalau ada sunnah yang sahih dari Nabi, saya yakin ini sunnah yang sahih dan ini bagus. Walaupun saya belum pernah dan tidak belum bisa mengerjakan. Alamat kebaikan. Jangan sampai kita tolak. Ya, jangan sampai kita seorang muslim ketika mendengar hadis yang sahih dari Nabi kita tolak. Wah, ini sudah enggak sesuai dengan zaman. Enggak boleh. Paling tidaknya kita cinta. Kalau belum bisa mengerjakan, cintai. Jangan sampai kita mengkufurinya. Hadis yang sangat tidak masuk akal menurut sebagian. Apa? Hadis Ad-Dubab, hadis masalah lalat. Siapa yang enggak kenal lalat? Kalau menurut teori kedokteran, lalat itu pembawa penyakit. Ya? Pembawa penyakit. Tapi ternyata kata Nabi, lalat itu punya dua sayap. Sayap yang pertama terdapat penyakit, sayap yang berikutnya terdapat obat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi ka'si ahadikum falyakmis ghamsatan wal yatrah." Apabila ada lalat yang masuk ke dalam salah satu gelas kalian, celupkan ke bawah. Ambil, buang. Nah, minuman ini kalau kita enggak jijik silahkan diminum. Sudah tawar dengan kedua sayap tadi kita masukkan. Kalau kita merasa jijik, buang, cari yang lain. Sebagian kamu sih, wah, enggak percaya ini hadis ini. Ya, hadis ini hadis tidak masuk akal katanya. Nah, di sini tidak boleh sampai terucap dengan ucapan seperti ini. Ya, baik yang sifatnya masuk akal atau tidak, maka kita yakini dan kita benarkan dan kita beriman. Ini ta'ifah yang pertama. Ta'ifah yang kedua, kelompok yang kedua, wa minhum man kafara bihi wa kadzib. Sebagian mereka kufur, mengingkarinya. Saya tidak percaya dengan Muhammad. Ya. Dan mendustakan. Sebagaimana terjadi pada orang-orang Quraisy ketika itu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh penduduk Quraisy di satu lembah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan seseorang yang tidak pernah dusta. Kemudian Nabi naik ke lembah dan mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, hal sadaqtumuni, apakah kalian nanti akan menjujurkan, membenarkan ucapanku? Kalau seandainya aku katakan kepada kalian sebuah khabar, apa jawaban mereka? Qalu na'am, majarabna ka kadiban. Kami akan membenarkan kamu wahai Muhammad, karena kami tidak tahu sifatmu kecuali benar. Maka Rasul mengatakan apa? Qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata mereka? Abu Lahab maju ke depan dan mengatakan tabban laka ya Muhammad, tabban laka, dengan menggabung-gabungkan tangannya. Jadi kalau orang Arab itu kalau mengatakan kamu celaka, celaka kamu, celaka kamu. Jadi, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Ajama'tana li hadza, apakah engkau mengumpulkan kami yang banyak ini hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah? Didustakan. Sampai turunnya ayat apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sungguh celaka bagi kedua tangan Abu Lahab. Apa sebabnya? Ketika apa? Mendustakan kabar dari Nabi tadi. Ada yang mendustakan? Ada. Kalau zaman itu orang-orang kufar Quraisy, musyrik. Kalau sekarang zaman orang-orang kufar, non-muslim. Ya, mendustakan Islam. Oh iya. Ini ta'ifah yang kedua. Wa minhum man syakka fihi wa taraddad. Ta'ifah yang kedua, bingung. Kafir tidak, muslim juga setengah-setengah. Ya. Muslimnya muslim, kafirnya ya mendekati. Artinya pasangnya Islam itu dikatakan Islam ya jauh dari Islam, dusta, mendustakan. Ketika dikabarkan dengan kabar-kabar yang sedikit tidak masuk akal, wah ini enggak masuk akal. Saya enggak percaya, tapi percaya dengan dokter orang kafir. Tadi masalah hadis ya lalat tadi. Sampai-sampai terjadi dan terucap dari seorang muslim, saya lebih percaya dokter kafir daripada hadis ini. Padahal hadisnya sahih. Dilihat dari pembawa khabarnya sampai kepada Nabi. Dan semuanya jujur. Hadisnya sahih. Mendustakan. Dikhawatirkan seseorang yang mendustakan satu saja dari Islam akan dicap dirinya dengan cap kejelekan, cap kekufuran. Segera bertaubat. Ta'ifah yang ketiga, kata beliau. Fabayyanallahu anna haula'il ladina kadzabu sayalamuna ma kadzabu bihi ilmul yaqin. Kemudian setelahnya Allah jelaskan. Diberikan kembali agar supaya mereka itu apa, sadar. Biasanya kalau manusia itu digambarkan, ditakut-takuti, sadar hatinya. Coba kalau kamu nanti seperti itu, seperti orang mau nyupir. Enggak punya SIM. Kalau tidak ada yang menasihati, dia akan kemana-mana. Tapi kalau kita kasih, coba nanti kalau kamu nyupir gak punya SIM, nanti kalau kamu tabrakan gimana? Nanti kalau ada polisi gimana? Wah iya ya, akhirnya mikir. Ya, mau mengambil ibrah. Demikian juga seorang muslim. Ketika dia salah dikasih peringatan, coba nanti kalau kamu mati, amalanmu nanti ditutup dengan amalan yang jelek. Kamu masuk neraka. Akan terasa takut. Nah ini sudah alamat kebaikan. Dikasih nasihat, dikasih petunjuk, takut. Wah iya ya, nanti kalau pas mati, pas nenggak minuman keras, ditutup dengan su'ul khatimah, penutupan yang jelek. Bagaimana? Taib. Maka Allah berikan gambaran di sana. Ya, Allah jelaskan kepada orang-orang itu, mereka akan tahu nanti apa yang mereka dustakan itu benar adanya. Jadi ilmu yang Allah turunkan pada manusia itu ada tiga. Pertama ilmu yakin, kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin. Kalau ilmu yakin bagaimana? Ilmu yang bisa mendatangkan keyakinan. Seperti kita mengkaji sekarang ini. Mengkaji Al-Quran. Ini bisa mendatangkan keyakinan. Ya. Kapan ainul yakinnya? Kita menyaksikan dengan mata kita, ainul melihatnya. Kalau kita sudah meninggal, baru melihat surga itu ada. Ternyata neraka itu ada. Kapan hakul yakinnya? Kalau kita sudah masuk, ternyata benar itu ada. Nah ketika itu seorang muslim akan berbahagia dan seorang kafir akan mengatakan ya laitani kuntu turaba, Ya, orang muslim akan bersenang-senang dan orang kafir akan mengatakan, ya aduh, ya Allah, seandainya dulu saya di dunia jadi tanah saja, diinjak, dicangkul, ditanam, ditendang, dibuang, tanah, berangan-angan untuk jadi tanah saja dulu. Ketika melihat kebenaran, ya hakul yakin, apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika idza ra'au yaumal qiyamah, kapan? Apabila mereka nanti melihat hari kiamat. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladina nasawhu min qabli, hari yang akan datang kenyataannya. Akan berkata orang-orang yang dulu lupa, min qablu, sebelumnya lupa, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, yang telah diperingatkan oleh para rasul. Terkadang manusia banyak godaan. Manusia ini banyak sekali penghalang-penghalang. Pengin sedikit taat, temannya datang, yuk keluar dulu. Pengin sedikit sholat yang khusyuk di masjid, baca Quran, ada yang manggil sini-sini, ya kita mancing. Pengin sedikit ke masjid, ah besok kita harus ya melakukan sana, kerjaan sini, baru pengin, subhanallah. Ada saja gangguan. Ya, maka oleh karena itu musuh yang paling berat itu kalau kita punya teman-teman yang buruk. Itu musuh yang paling berat. Kalau setan dibacakan ayat kursi, kabur. Ya. Jadi kalau kita punya rumah yang dihantui, ternyata kata dukun ini rumahmu banyak hantu, bacakan Al-Baqarah. Ya, sebanyak-banyaknya. Setiap hari akan hilang itu yang dikatakan setan tadi. Karena enggak ada kuntilanak, enggak ada tuyul, semuanya itu jelewan dari jin. Ya. Akan hilang. Tapi kalau teman yang buruk dibacakan ayat kursi malah tertawa, "Oh, kamu itu kayak sok alim." Bukannya kabur, tertawa. Ya. "Wah, kamu itu sok gaya, baru ke masjid sekali dua kali aja udah nyeramain orang. Padahal kita pengen baik." Sudah, besok lagi kempes. Enggak mau ke masjid lagi. Iya, saya sok alim. Udah hancur. Teman-teman yang buruk lebih dahsyat godaannya daripada setan beneran. Kita ada setan lari. Ya. Pulang malam kerja lewat kuburan, sepi enggak ada orang. Ada putih-putih nongkrong di jalan. Lari kita. Setan. Tapi kalau ada teman yang jelek nyamperin, bukan lari, ikut. Ini bedanya jeleknya. Maka karena itu, setan kita itu adalah teman-teman yang jelek dan hawa nafsu. Bukan hantu kuntilanak, itu bukan setan kita. Bacakan Al-Qur'an. Ya. Baik. Telah datang utusan. Terkadang kita ini manusia banyak lupa. Ya, banyaknya orang jelek daripada orang baik. Orang baik dianggap jelek, orang jelek dianggap baik. Ya, kita pengin baik dijelek-jelekan. Kamu itu sok suci, sok alim, sok menggurui, sok. Tetapi kalau kita na'am, sudah tahu ini adalah godaan, enggak usah digubris ucapan-ucapan seperti itu. Bismillah. Ya, nanti akan berlalu. Tapi kalau kita terpengaruh, wah iya ya, akan kita hilang juga nantinya. Tapi apa terus istiqomah. Wallahu taala alam shawab. Itu di antara tafsir yang sudah kita sampaikan. Setelahnya kita akan sampaikan secara mungkin terperinci, dan kita akan lalui yang tidak perlu, istilahnya yang cukup dari penjelasan apa yang kita sampaikan dengan menerjemahkan, mengalih bahasakan saja. Jadi bisa beda mengalih bahasakan dengan tafsir, ya. Kalau mengalih bahasakan namanya terjemah, tapi kalau mentafsirkan, mengambil makna dari ayat ini apa atau maknanya, nah itu namanya tafsir. Dan dalam masalah tafsir ini kita menafsirkan dengan diri kita, tapi kita mengambil dari tafsiran para sahabat, tafsiran para ulama, karena mereka yang lebih berilmu tentang Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada soal pertanyaan yang seputar yang kita sampaikan tadi yang tidak paham, silakan ditanyakan, atau yang masalah yang lainnya, kalau kita bisa jawab kita akan jawab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini dulu. Tonton. Manusia itu cuma sedikit dikasih ruh, dikasih. Oh gitu. Oh iya, kalau dia bunuh mati di jembatan, jadi si manis jembatan Ancol gitu. Kalau dia terbunuh di gantung di pohon, wah nanti dia jadi penunggu pohon, gitu ya. Taib. Yang jelas mati dan hidup itu Allah yang menciptakan. Hidupnya kita Allah yang menciptakan, matinya juga Allah yang menciptakan. Dengan sebab apapun wasilahnya, yang satu tabrakan, yang satu bunuh diri, ya itu semuanya Allah. Allah yang menakdirkan kepada kita manusia. Adapun istilah ruh gentayangan, ruh enggak diterima, itu enggak ada. Orang yang bunuh diri nanti tetap dia itu mati dan rohnya akan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu nanti sampai di hari kiamat. Taib. Itu semuanya. Loh, berarti kan kita bisa bunuh diri enggak? Allah yang membunuh, bukan kita. Cuman wasilahnya terbunuhnya kita dengan bunuh diri. Terbunuhnya fulan dengan tabrakan, terbunuhnya fulan dengan sakit, satunya dengan tua. Jadi kita enggak bisa bunuh diri, enggak bisa. Allah semuanya menciptakan. Ya, itu Allah semuanya menciptakan. Dan sebagian daripada pemahaman yang mengatakan kalau seorang yang bunuh diri rohnya enggak diterima, itu pemahaman yang tidak ada dasarnya dari Islam. Enak sekali kalau gitu, kita sudah bunuh diri, nanti kalau kita sudah jadi pencuri, pemabuk, wos, pokoknya habis-habisan bunuh diri, mati. Allah enggak terima kok. Enggak diadab kita. Kan itu nanti pemahamannya. Sudah sekarang kita jadi maling, sudah enggak usah sholat. Nanti kalau sudah puas, bunuh diri. Allah kan enggak nerima ruh kita, berarti kita bisa gentayangan. Kan itu, masuk rumah fulan bisa ngintip orang, bisa masuk rumah. Kan gitu. Nah, ini pemahaman yang tidak ada dasar dari Islam, wallahu taala alam shawab. Tidak ada yang diistilahkan ruh gentayangan, ruh enggak diterima, semuanya di Allah. Assalamualaikum teman. Heeh. Tapi di dalamnya itu macam-macam paham. Heeh. Alhamdulillah. Apalagi kita Islam itu disebut kafir. Apalagi yang kafir. Kita umat Islam itu disebut kafir. Jadi Islam itu Tuhannya satu, jelas. Nabinya juga satu, agamanya satu. Tetapi Nabi telah mengabarkan bahwasanya Islam akan berpecah belah menjadi sekian golongan, 73 golongan. Dari 73 golongan ini ada yang dikatakan Islam takfiri, jadi sukanya mengkafir-kafirkan orang. Ada yang dikatakan Islam tabdi'i, sukanya membid'ah-bid'ahkan orang. Ada yang Islamnya Islam gitu saja, ada yang Islamnya macam-macam. Maka Nabi mengatakan siap, bukan penafsiran ya. Saya. Ya, kalau saya siapa harus menafsirkan Islam? Saya enggak ada apa-apa yang dalam Islam. Cuman apa Nabi mengatakan? Dari 73 golongan ini siapa yang selamat? Kata Nabi apa? Bukan kata saya ya, tapi kata Nabi mengatakan, maka na'alai ana wa ashabi, seseorang yang mencontoh aku dan para sahabatku pada zaman ini. Jadi kalau dalam berislam dia contohkan kepada Nabi. Salatnya dia contohkan kepada Nabi. Benar enggak salatku seperti salatnya Nabi? Dipelajari tentunya kan, bagaimana Nabi cara bertakbir, Nabi cara ruku, cara sujud, dalam puasa bagaimana Nabi berpuasa, dan juga para sahabatnya. Itulah Islam yang benar. Selainnya termasuk 72 yang mencicipi nanti neraka. Ini yang benar. Loh, kan dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, berarti suka yang sunnah-sunnah, suka yang jamaah-jamaah. Kalau kita enggak berjamaah, berorganisasi-organisasi, berarti enggak masuk. Bukan itu yang diinginkan dengan jamaah. Ya, adapun sunnah jelas, apa yang datang dari Nabi itulah sunnah. Dan yang diinginkan dengan jamaah itu apa? Jamaah itu kalau kita berpegang dengan sunnah, dengan para sahabat, itulah yang dikatakan jamaah. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat, ya, al-jamaah ma wafaqal haq wa engkung tawahda. Engkau mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian, itulah jamaah. Engkau dikatakan jamaah. Kenapa? Karena sebelummu itu sahabat. Dan sahabat itu enggak hanya satu, enggak hanya dua, mereka ratusan. Jadi kalau engkau mencocoki kebenaran yang apa yang dibawa mereka, berarti engkau bersama apa? Jamaah. Yang diinginkan dengan jamaah itulah para sahabat itu. Bukan kemudian organisasi ini, organisasi itu, partai ini, partai itu. Kalau enggak kita masuk partai, nanti kita enggak masuk jamaah. Bukan itu yang diinginkan. Kenapa? Jamaah. Jadi Islam yang benar itu kamu harus ikut kelompokku. Enggak. Harus ikut kelompok itu. Enggak. Tapi apa? Ikuti Nabi, sunnah-sunnah yang sahihnya, kemudian sesuai dengan pemahaman sahabatnya, itulah Islam yang akan mendapatkan keberuntungan masuk surga, bukan untuk masuk itu, masuk ini enggak, jangan. Ada pun yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, itu ada zaman sekarang, na'am. Bahkan hanya kita, pemerintah Indonesia ini kafir. Sehingga aparatnya dibom. Ya, polisinya diberantas. Kenapa? Karena berhukum dengan Pancasila. Pancasila itu bukan Al-Qur'an. Kata mereka berdalilkan dengan ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang enggak mau berhukum dengan Al-Qur'an mereka kafir. Mana bagaimana presidennya? Wah, enggak mau berhukum dengan Al-Qur'an, berhukumnya dengan Pancasila, kafir. Bagaimana menterinya? Menterinya dukung, menterinya juga kafir. Bagaimana polisinya? Polisinya juga dukung, berarti kafir semua. Namanya ini apa? Silsilah rantai kutbiyah, pemikiran kutbiyah, mengkafirkan kaum muslimin dengan mata rantai. Jadi yang terjadi pada zaman sekarang di Indonesia ini, pengkafirannya dari cara ini. Presidennya kafir, jajarannya karena membela kafir, aparatnya karena membela juga kafir juga, masyarakatnya bagaimana dilihat. Kalau kita membela pemerintah, kita kafir. Tapi kalau kita gak membela pemerintah, berarti kita tidak ikut kafir. Ini adalah pemahaman yang sesat dan ada pada negara kita ini. Jadi kalau kita lihat teroris-teroris yang membunuh ya aparat-aparat pemerintah, mereka itu bukan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan cara seperti itu. Islam itu rahmah, menyayangi sesama. Maka kalau kita terus mengkaji seperti ini akan terbuka semua pertanyaan. Tapi kalau kadang hadir, kadang-kadang hadir menyumpel di sini. Wah, gimana ini? Gimana? Tapi dengan satu dua terurai benang yang kusut tadi. Wallahu taala alam shawab. Jam masuk, insyaallah yang adzan kita cukupkan sampai. Subhanallahi walhamdulillah, shalallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.